Baik, masya Allah. Barakallah. Ya? Nah, tulab. Hadiah. Jamal mana Jamal? Oh, Jamal. Asad mukhti. Suaranya terpendam. Masya Allah. Taib. Siapa yang belum ya? Arifin? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Ami Abdul Hadi. Konsentrasi. Ala ahdi. Masya Allah. Aminnya menang. Ya, santrinya aja kalah. Aminnya japal, tukang masak, tukang nyapu. Sambil nyapu ngapalin tadi Ami itu. Sore-sore nyapu sambil ngapalin tadi. Ya, tulap. Mana ya? Betul. Ya, baik, barakallahu fikum. Masya Allah. Ami yang satu mana ya? Baik. Siapa lagi ya? Hama menang hama. Ya, yang ronda hama. Ya, baik. Sauki. Ya, Sauki. Hafal Sauki. Masya Allah. Ada Sauki. Siapa yang belum ya? Yang garuk-garuk ya, yang matanya terpejam. Nah, itu siapa? Nah, itu. Belakangnya yang pintar bal-balan. Nah, itu. Yang pintar-pintar bal-balan suruh. Nah, apa lagi ya? Itu terus mana lagi? Rahmat ya. Masya Allah. Ya. Para sahabat, siapa lagi yang pintar bal-balan? Nah, itu yang pintar. Nah, itu ya. Yang kalau ngocok bola bagus. Masya Allah. Para sebab. Imam mana imam ya? Nah, imam. Tidak masuk. Tidak masuk 2 hari. Baik. Cukup ya. Yang lain menyusul. Yang mutatawu menyusul. Di muraja'ah. La'alakum tastafidun. Semoga dengan menghafal tadi, kita termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Rahimahullahum ro'an. Iya. Naddarallahum ro'an. Semoga Allah membaguskan wajah seorang yang sami'a, mendengar hadis Rasulullah SAW, fa'awa'a, lalu dia memperhatikan, menghafal. Ya. Baik, kita masuk. Masih muraqabah. Hadis yang 5. Qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Khamisu. Yang 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Anin Nabiyyi. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda. Qala bersabda. Inna Allaha ta'ala. Lamnya alif bengkok ya. Inna Allaha ta'ala. Ya gharu. Sesungguhnya. Inna Allaha. Sesungguhnya Allah ta'ala. Ya gharu. Itu cemburu. Nah, ya ghar, cemburu. Al-unf. Rasa cemburu. Wa ghairatullahi. Wa ghairatullahi. Wawu ghin ya ra'ta. Wa ghairatullah. Pakai ghin. Wa ghairatullahi ta'ala. Dan kecemburuan Allah Ta'ala itu an ya'tiya. An ya'tiya. Al-mar'u. Ma harramallah alaihi. An ya'tiya al-mar'u. Ma harramallah alaihi. Ya. Dan kecemburuan Allah Ta'ala itu jika seseorang an ya'tiyal mar'u, jika seseorang melakukan ma harramallah alaihi, apa saja yang Allah Ta'ala haramkan atasnya. Wa ghiratullahi Ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Dan kecemburuan Allah Ta'ala itu jika seseorang mendatangi apa saja yang diharamkan Allah Ta'ala atasnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Saya baca sekali lagi. Yang menulis mengimla supaya lihat tulisannya. Al-Khamisu, hadis yang 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabiyyi. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Bersabda. Inna Allah ta'ala yagharu. sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Ya, cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah Ta'ala. Ayatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Jika seseorang mendatangi atau melakukan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan atasnya. Hadis muttafaqun alaih. Taib. Ma'asyiral muslimin, hadis yang kelima dalam bab ini, yaitu mu'allif dzakara fi ma naqalahu an Abi Hurairah, hadis yang kita baca, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat Allah Ta'ala yang namanya al-ghirah. Ghirah, cemburu. Dalam hadis ini saya bacakan penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Al-ghiratu, ghirah atau cemburu, adalah sifatun haqiqatun, hakikiyatun, sabitatun lillahi azza wa jalla. Cemburu merupakan sifat yang hakikiyah, yang nyata, yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Ya. Jadi sifat cemburu merupakan sifat yang dinyata, yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Walakinnaha laysat qahiratina. Namun perlu diingat, kecemburuan Allah itu tidak sama dengan sifat cemburunya kita. Ya, cemburu, kita punya teman. Ya, lalu kita cemburu dengan teman kita, atau seorang suami punya istri, istrinya cemburu dengan suaminya. Iya. Itu ada pada diri manusia. Ya. Namun perlu diingat, setiap sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Termasuk sifat cemburu. Bal ya azam wa jallu, bahkan sifat cemburunya Allah yang dimiliki adalah sifat yang sangat agung, sifat yang sangat luhur, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bihikmatihi aujaba 'alal ibadi. Dan di antara sifat cemburu yang dimiliki oleh Allah, hikmah di balik Allah memiliki sifat cemburu ialah Allah wajibkan atas hamba asya'a. Pertama, Allah wajibkan perkara-perkara yang diwajibkan. Itu karena kecemburuan Allah kepada hamba. Agar hamba bisa memperoleh sorga. Memperoleh kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan dunia. Yang kedua, sifat yang luhur yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dari sifat cemburu ini ialah harrama 'alaihim asya'a. Diharamkan oleh Allah Ta'ala asya'a, beberapa perkara. Iya. Dan yang ketiga, wa ahalla lahum asya'a, Allah halalkan untuk hamba beberapa perkara. Allah wajibkan kewajibannya, Allah Ta'ala haramkan perkara yang membahayakan, Allah Ta'ala halalkan segala yang baik untuk hambanya. Ini diantara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dari sifat cemburu, sehingga Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk hambanya. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ma ahadun aghyaru minallah. Ma ahadun aghyaru minallah, kata Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memiliki sifat cemburu, namun sifat cemburunya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Fa ma aujaba 'alaihim fa huwa khairun. Perhatikan. Maka apa yang Allah wajibkan itu kebaikan. Iya. Fi dinihim wa dunyahum. Baik kebaikan yang sifatnya di dunia sekarang. Atau kebaikan yang sifatnya nanti di akhirat. Segala yang diwajibkan itu membawa kebaikan. Semua kewajiban. Sholatnya, hajinya, zakatnya. Ya. Wa fi hadirihim wa mustaqbilihim. Baik kebaikan itu akan muncul hadir. Yakni sekarang. Atau mustaqbilihim. Di waktu yang akan datang. Ini perkara yang diwajibkan manfaatnya bisa dirasakan sekarang, besok, iya, di dunia atau di akhirat. Ini bagi seorang mukmin bisa merasakannya. Iya. Sebagaimana misalnya Allah Ta'ala wajibkan sholat atas kita. Ini banyak manfaatnya. Dan di antara hikmah yang paling besar, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan oleh kita ini, kata Allah, itu bisa mencegah hati kita, diri kita, dari berbuat perkara yang keji dan perkara yang mungkar dalam agama. Menolong kita. Iya. Sehingga kalau kita mau menjaga sholat ini dengan baik dan benar, Allah Ta'ala akan menjaga diri kita dari segala kekejian dan kemungkaran. Iya. Terusnya, yang kedua, wa ma haramahu alaihim fa innahu syarrun lahum. Dan apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka sesungguhnya itu syarrun lahum, kejelekan bagi mereka hamba. Baik fi dinihim au dunyahum, baik kejelekan yang muncul dalam agama ataupun kejelekan dalam hal dunia mereka. Ya. Wa hadirihim wa mustaqbilihim. Baik di kejelekan yang muncul sekarang atau yang akan datang. Disinilah kasih sayang Allah Ta'ala, kecemburuan Allah kepada kita. Allah Ta'ala tidak mau, tidak menginginkan hambanya itu mendapatkan kejelekan. Ya. Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya selalu baik keadaannya. Baik ketika di dunia, terlebih nanti di akhirat. Allah sudah siapkan di kampung akhirat, ya. Apa itu yang disiapkan di kampung akhirat? Surganya Allah Ta'ala. Ya. Adapun kita di kampung kita ini, kampung dunia, Allah siapkan. Namun yang Allah Ta'ala siapkan di dunia ini, dari kebutuhan-kebutuhan kita, tayyid, kita butuh beribadah, Allah turunkan Rasul. Kita butuh pembimbing, Allah turunkan Rasul yang membacakan kitab. Rasul sudah wafat, Allah jaga, dilahirkan para ulama. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Iya. Sehingga Allah Ta'ala sangat cemburu kalau kita sampai menjadi orang yang mendapatkan kejelekan. Fa idza haramallahu ala ibadihi asya fa innahu azza wa jalla yaghar. Maka jika Allah mengharamkan kepada hamba beberapa perkara, itu adalah kecemburuan Allah. Ayatiyal insanu maharimah. Jika seorang itu mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Iya. Suatu saat, Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya istri. Ya. Ditanya oleh Nabi, wahai Sa'ad, bagaimana kalau seandainya istrimu berjalan dengan laki-laki lain? Maka kata Sa'ad, sa'adribu unuqah. Wah, cemburu dia. Saya akan penggal lehernya. Wah, semangat. Cemburu luar biasa. Maka mendengar kecemburuan Sa'ad terhadap istrinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian heran, kagum dengan kecemburuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? La ana aghyar minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu lebih pencemburu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu, dan Allah Ta'ala aghyaru minni. Allah Ta'ala itu lebih pencemburu kepada kalian daripada aku. Lihat. Ini hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Jadi sifat cemburu adalah sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, yang dimiliki pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang mukmin harus punya rasa cemburu. Cemburu terhadap agamanya. Kalau ada orang merusak, tercemburu. Bahkan kebaikan-kebaikan kalau dirusak, kita cemburu. Termasuk kita cemburu kalau bid'ah itu muncul. Kita bela sunnah. Naam, sebagai bukti kita mencintai kebaikan. Adapun kalau ada kejelekan, kok kita diem, adem, ayem, ya, tidak ada rasa cemburu, barakallahu fikum, maka seorang mukmin tidak pantas, harus cemburu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa kaifa ya'til insan maharima rabbihi, bagaimana ada orang kok melakukan mendatangi hal yang diharamkan oleh Allah? Wallahu innama harramaha min ajli maslahatil abdi. Padahal Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu itu demi untuk kebaikan hamba. Perhatikan, Allah mengharamkan khamr. Ternyata yang namanya khamr itu yasuddu an dzikrillah wa anis salat. Yang namanya khamr itu bisa menghalang-halangi orang dari mengingat Allah. Bisa menghalang-halangi orang dari menegakkan sholat. Iya. Bahkan dengan khamr tadi, innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawah. Supaya muncul adanya permusuhan. Kejelekan hasilnya. Tapi yang namanya hamba kadang tidak mengetahui yang namanya kejelekan. Sehingga walaupun namanya khamr sudah jelas kerusakannya, tetap saja diganti namanya. Penghangat apa? Tubuh. Wah, sebab katanya kalau minum itu tubuh jadi apa? Hangat. Hakikatnya bukan menghangatkan tubuh, tapi justru merusak akalnya. Iya. Jadi tidak ada orang minum khamr lalu dia menjadi semangat tubuh, hangat tubuhnya. Justru yang paling merusak ialah dia akan menghalangi dari sholat, mengingat Allah. Bahkan kadang muncul permusuhan. Bahkan kata Nabi, ummul khaba'is, khamr itu induknya. Maka ini Allah menyayangi kepada hamba, mengharamkan sesuatu karena membahayakan. Amallah fala yadurruhu ayaksial insanu rabbah. Adapun Allah sendiri, itu tidak ada bahaya kalau hamba itu bermaksiat kepadanya. Ya. Jadi jangan dikira kalau kita melakukan maksiat Allah Ta'ala itu menjadi mendapatkan bahaya. Kalla summa kalla. Lau anna awalakum wa akhirakum jinnikum wa insikum qabu ala sa'idin. Atau kalau dikatakan oleh beliau dalam hadis qudsi, kalau seandainya jin pertama, jin terakhir, ya, mereka datang menghadap Allah, fi'at qaqal bi rajulin minkum, dalam kondisi hati yang paling bertakwa di antara hamba. Ya, mazada fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Allah sudah maha kuasa. Atau seandainya seluruh hamba manusia berkumpul di dalam satu hati yang afjur, paling durhaka. Mana kosok zadika fi mulki syai'a. Itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kalau begitu para hadirin, semuanya untuk kebaikan kita. Lakin ya gharu kaifa ya'lamul insan anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun wa rahimun wa la yuharrimu ala ibadi syai'an baklan minhum minhu alaihim bihi. Tetapi Allah Ta'ala ya ghar, cemburu. Bagaimana seorang manusia mengetahui kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maha penyayang, sehingga tidaklah mengharamkan sesuatu kepada hamba itu karena sebab Allah bakhil. Bukan. Bukan karena Allah bakhil kepada hamba, tapi untuk kemaslahatan Walakin min ajli maslahatihim, tetapi untuk demi kebaikan hamba. Suma ya'til abdu fayataqaddamu fayasillaha azza wa jalla. Kemudian hamba mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah. Dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala siyama fi zina, lebih-lebih terkait dengan dosa zina. Fainahu sabata anin nabi, maka telah ditersebutkan dari hadis Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabun nikah, dan Imam Muslim juga mengeluarkannya. Ma min ahadin akhyaru minallah ayyazniya abdahu au tazni amatahu. Tidaklah seorang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ayyazniya abdahu, jika seorang hamba berzina, au tazniya au amatahu, atau dia seorang budak berzina, ya. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang lebih pencemburu daripada Allah. Wa min ghiratihi harramal fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Karena sifat cemburunya Allah inilah Allah haramkan segala bentuk kekejian yang nampak atau yang tersembunyi. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, kul innama harrama rabbiyal fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Jadi ini menunjukkan tidak lain Allah Ta'ala mengharamkan segala bentuk kekejian. Itu karena sebab Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita. Jangan sampai kita terjatuh kepada neraka. Maka Allah haramkan segala hal yang membahayakan bagi hambanya. Dan insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Sampai kepada bab ghirah, cemburunya Allah. Dan di antara sebab ghirahnya Allah melarang adanya berzina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.